Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Daw'il Kitabi Wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Mubtiratus Shaim, pembatal-pembatal puasa. Telah disebutkan tiga poin. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, jima, lakukan hubungan suami istri. Yang baru dua kita sebutkan. Ini yang sepakat para ulama, ijma, makan, minum, dan juga jima dengan sengaja membatalkan puasa. Masuk pada poin yang ketiga, Asalisu ataqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idah min tu'amin aw syarabin an tariqil fam amdan. Taqayyu' muntah, yaitu mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya berupa makanan atau minuman dari jalan mulut secara sengaja. Ya. Atau ringkasan tadi disebut dengan muntah. Nah, dengan sengaja. Supaya keluar makanan atau minuman yang ada dalam perutnya. Amma idza ghalabahul qai wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athiru fi siyamihi. Adapun apabila keluar dengan tidak sengaja, ya, keluar bukan dengan pilihannya, tiba-tiba keluar, baik dikarenakan mengendarai mobil mungkin, tiba-tiba muntah. Atau mencium bau yang tidak sedap, dan semisalnya, tiba-tiba dia muntah. Maka tidak mempengaruhi puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu alqai, falaysa alaihi qadah. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, ya, maka tidak ada kewajiban qadha padanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Berkaitan dengan hukum muntah bagi yang saum, ya, jumhur ulama berpendapat bahwasannya muntah dengan sengaja, ya, misalkan memasukkan telunjuk ke dalam mulutnya supaya keluar apa yang ada dalam perutnya, baik minuman ataupun makanan, ini membatalkan puasa. Ya. Adapun kalau muntahnya tidak sengaja, baik dikarenakan goyangan dari kendaraan atau mencium bau yang tidak sedap kemudian dia muntah, ini tidak batal puasanya. Berbeda dengan hadis yang disebutkan di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Barang siapa yang dia muntah tidak sengaja, tidak ada qada baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqada. Nah, hadis ini khilaf di antara para ulama. Ya. Kalau dilihat dari sanadnya, secara zahir sahih. Ya. Akan tetapi para ulama yang lain menyebutkan ada cacat dalam hadis ini. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Al-Darimi, dan yang lainnya di antara para ulama. Nah, dan juga hadis yang lainnya, hadis Sauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau berbuka. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, ini pendapat yang pertama yang menyatakan batal kalau muntahnya dengan sengaja. Nah, ada pun pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, bahkan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya, ini pendapat Abu Hurairah, bahwasanya muntah itu tidak membatalkan puasa, disengaja ataupun tidak sengaja. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berdalil dikarenakan asal sesuatu itu tidak membatalkan puasa kecuali ada dalil yang jelas yang menyatakan batal puasanya. Ya, dalil yang jelas, yang sahih, yang sharih. Nah, sementara hadis yang disebutkan tadi, barang siapa yang muntah tidak sengaja maka tidak wajib mengqadanya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib mengqadanya, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan hadis ini ada kecacatan. Ya. Barakallahu fikum. Jawaban pendapat yang kedua ini kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh pendapat yang pertama berkenaan dengan hadis yang menyatakan tadi, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka mengqadalah, disebutkan tadi hadisnya mu'al, ada kecacatan. Ada pun hadis yang lain, ya, ya, hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau berbuka. Hadis yang sahih. Nah, tapi dalam hadis ini tidak membedakan antara muntah dengan sengaja atau muntah tidak sengaja. Yang jelas lafadznya, Rasulullah muntah, kemudian Rasulullah berbuka. Nah, Sehingga kata Imam At-Tahawi rahimallahu taala, "Laisa fil hadis an al-qai' fattarahu, wa innama fihi annahu qa'a fa abtara ba'da dhalika." Dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwasannya muntah itu membatalkan puasa. Akan tapi dalam hadis ini menyebutkan Rasulullah ketika berpuasa beliau muntah. Kemudian setelah itu beliau berbuka puasa. Nah, bukan menunjukkan muntah itu membatalkan puasa. Tapi Rasulullah SAW ketika berpuasa beliau muntah, kemudian beliau berbuka puasanya. Nah, bisa jadi dikarenakan sakit kemudian muntah atau lain sebagainya. Kemudian setelah itu berbuka. Yang jelas, dalam hadis ini kata Imam At-Tahawi tidak menunjukkan bahwasanya muntah membatalkan puasa. Tapi menunjukkan dalam hadis ini, Rasulullah ketika berpuasa, muntah, setelah itu beliau berbuka. Nah. Bahkan sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan maknanya qa'a fa da'ufa fa abtara. Rasulullah SAW muntah, kemudian menjadi lemah. Ya. Kemudian beliau berbuka. Nah, jadi dikarenakan lemahnya tadi, bukan dikarenakan muntahnya. Tapi muntah, setelah muntah lemah, lemes. Kemudian berbuka. Nah, sehingga wallahu a'lam, pendapat yang kedua ini, pendapat yang rajih insyaAllah. Pendapat yang kuat. Ya. Dikuatkan. Di antara oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah. Ada pendapat yang pertama yang merinci. Kalau muntahnya sengaja batal puasanya. Kalau muntahnya tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Nah, ini pendapat Syekh Mukbil dan Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihim ajmain. Ya, mereka merinci. Nah, kalau muntahnya sengaja, batal puasanya. Kalau tidak sengaja, tidak batal puasanya. Ya. Adapun Al-Imam Al-Bukhari kita sebutkan tadi, ya, beliau berpendapat baik sengaja ataupun tidak sengaja, nah, maka tidak batal puasanya. Ya. Bahkan sebutkan ini pendapatnya Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, yang jelas, khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan, ya, kita jangan menyengajakan untuk muntah. Ya. Min babil ikhtiyat, termasuk kehati-hatian. Tapi kalau seandainya kita mesti, ya mungkin dikarenakan pas sahur makan makanan yang ternyata ya beracun atau bagaimana lah. Nah, terdengar azan misalkan, terasa enggak enak, yang kita dia muntahkan apa yang dimakannya. Ya, wallahu a'lam, pendapat yang kuat yang membatalkan puasa. Ya, kalau dia mesti mengeluarkan, jadi memuntahkan. Ya, dikarenakan ada madarat yang disebutkan tadi. Ya, keracunan atau semisalnya. Ya. Barakallahu fiik. Dikarenakan hadis yang mengatakan tadi, barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengkodoknya. Al-Imam Bukhari mengatakan hadis ini ada kecacatan. Nah, dan hadis yang mu'al termasuk di antara hadis yang lemah. Ya. Barakallahu fikum. So, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, sekali lagi pendapat yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari. Sengaja ataupun tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Tetapi termasuk kehati-hatian. Ya. Kita tidak boleh menyengajakan untuk memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Ya, kecuali kalau ada udzur yang disebutkan tadi. Nah, Ar-rabi'u, pembatal yang keempat, al-hijamah, bekam, terbekam. Wahia ikhraju dam minal jildi dunal uruq. Hijamah, bekam, yaitu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari urat. Masyhur, kita tahu bagaimana namanya bekam. Ada yang disayat, kulitnya, ada juga yang menggunakan jarum, dikeluarkan darahnya. Dimana hijamah ini termasuk di antara metode kesehatan, dan juga pengobatan. Di antara obat dengan cara hijamah, tibun nabawi, pengobatan ala nabi, cara nabi, dengan bekam. Dia mengeluarkan darah dari kulit, bukan pada urat. Kalau pada urat disebut dengan fasdu. Ada hijamah, ada fasdu. Kalau fasdu mengeluarkan dari urat sampai memancar darahnya. Ini juga termasuk di antara tibun nabawi. Mengeluarkan apa, kolesterol, apa lagi, dan berbagai macam penyakit-penyakit disebabkan hal itu. Famata ihtajama sha'imu faqad afsada shaumahu. Kapan saja orang yang berpuasa berbekam, maka batal puasanya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdarul hajim wal mahjum. Telah batal puasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam. Wa kada yubsidu shaumal hajim. Begitu juga bekam ini membatalkan puasanya orang yang membekam ayudan juga. Ini pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya berbekam ini membatalkan orang yang dibekamnya dan membatalkan orang yang membekamnya. Berdasarkan dengan hadis tadi, Rasulullah mengatakan telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilah. Kecuali kalau membekamnya dengan alat-alat yang terpisah. Walam yahtaj ila musiddam. Dan tidak butuh untuk menyedot darah. Fa innahu wallahu a'lam la yuftir. Maka sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kalau zaman dulu, membekam biasa menggunakan apa? Tanduk. Gunakan tanduk. Kemudian sedot darahnya supaya keluar. Kalau dengan cara seperti ini, ini khawatir ada darah yang masuk kemudian ketelan, sehingga bisa membatalkan puasa. Adapun kalau alatnya terpisah seperti alat sekarang ini, berupa kop-kop itu kan ya. Enggak ada menyedot dengan mulutnya. Maka kalau kalian seperti itu tidak membatalkan bagi orang yang membekamnya. Yang jelas silap di antara para ulama tentang hukum berbekam bagi yang berpuasa. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, di antara Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Abu Hanifah, bahkan di antara para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas Ibnu Malik, Abu Sa'id Al-Hudri, Ummu Salamah, di antara tabi'in seperti Sa'id Ibnu Musayyab, Urwah Ibnu Zubair, Imam Asy-Sya'bi, An-Nakhai, berpendapat bahwasannya berbekam itu tidak membatalkan puasa. Berdalil dengan beberapa hadis-hadis di antaranya hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau ihram melaksanakan haji. Dan beliau pun berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ini sahihnya. Rasul berbekam dalam keadaan berpuasa. Nah. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala beliau mengeluarkan atsar dari Sabit Al-Bunani. Su'ila Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ditanya, "Akuntum taqrahun al-hijama lis-sha'im?" Apa kalian memakruhkan berbekam bagi yang berpuasa? Kata Anas, "La, tidak. Illa min ajli du'fi," kecuali apabila menyebabkan lemah. Kalau menyebabkan lemah, nah, ini bisa menjadi makruh hukumnya. Nah, bahkan dalam rapat yang lain, "Ma kunna nada'ul hijama lisawm illa karahiyatul jahad." Kami tidak meninggalkan bekam bagi yang berpuasa kecuali bisa menyebabkan lemah. Nah, kalau menyebabkan lemah, ini hukumnya bisa menjadi makruh. Dan dalil yang lainnya, Ibn Abbas mengatakan, "Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja." Batal itu dikarenakan ada yang masuk, bukan dikarenakan yang keluar. Yang masuk ke mulut. Nah, yang ini membatalkan. Tapi kalau yang keluar, seperti darah dibekam dan sebagainya, tidak membatalkan puasa. Nah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Ibn Hazm, dan juga merupakan tarjih Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani berpendapat bekam tidak membatalkan puasa. Ada madhab yang kedua mengatakan bahwasanya bekam itu membatalkan puasa, baik bagi yang membekam ataupun baik yang dibekamnya. Dan wajib untuk mengkodoknya. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Dan juga yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan muridnya, Imam Ibn Qayyim. Dan dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz rahmatullah alaihima. Nah, berdasarkan dengan hadis yang kita bacakan tadi, "Abtarul hajim wal mahjum." Hadis yang sahih. Telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Nah, dari dua pendapat ini, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Adapun hadis "Afdarul hajim wal mahjum," telah batal puasa orang yang membekam dan juga orang yang dibekam, disebutkan beberapa jawaban oleh para ulama. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya hadis tersebut mansukh, katanya. Mansukh dengan hadis Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas menyebutkan Nabi SAW berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Nah. Ini yang dijawab oleh Syalbani rahimallahu taala. Sebagian juga menyebutkan hadis afdharul hajim wal mahjum, batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam, disebutkan oleh Imam Al-Khathabi dan Imam Al-Baghawi, maknanya berbekam ini menyebabkan orang yang membekam dan yang dibekam berbuka puasa. Adapun orang yang membekam, dikatakan pada waktu itu ketika membekam, tadi dengan menggunakan tanduk, kemudian sedot darahnya. Ya. Dan ini bisa menyebabkan masuknya darah ke dalam rongga-rongga perutnya. Nah, ketika dia menyedotnya, sehingga bisa menyebabkan berbuka puasa. Adapun yang dibekam, biasanya setelah dibekam itu lemah, lemas. Nah, dikarenakan keluar darah. Dan ini bisa menyebabkan dia berbuka puasa. Ini makna afdharul hajim wal mahjum. Ya. Jadi maknanya itu, orang yang membekam dan orang yang dibekam bisa menyebabkan berbuka puasa. Bisa menyebabkan batal puasanya. Yang membekam tadi, kan dia menyedot darah supaya keluar. Dan kadang-kadang tadi, gak kerasa ada yang masuk. Ada yang masuk ke dalam rongkongannya. Nah, adapun yang dibekam, biasanya dia lemas setelah dibekam. Kalau sudah lemas, inginnya ya makan, minum, dan semisalnya. Nah, dalam hal ini, Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, setelah beliau menyebutkan khilaf, perbedaan pendapat yang ada para ulama, fayujma'u bainal ahadis. Maka digabungkanlah antara hadis-hadis berkaitan dengan larangan berbekam ketika berpuasa, dan hadis yang membolehkan berbekam ketika berpuasa. Bi'annal hijamata makruhatun fi haqqi man kana yad'ufu biha. Berbekam ini makruh pada orang yang bisa menyebabkan lemah dengan dibekam tersebut. Wa tajdadul karahah idha kana da'fu yablughu bihi ila haddin yakunu sababan al-iftar. Dan bertambah makruhnya apabila lemahnya ini menyebabkan dia berbuka puasa. Tambah makruh lagi. Kalau dengan lemahnya menyebabkan dia berbuka puasa. Wala tuqrahu fi haqqi man kana la yada'ufu biha. Dan tidak makruh bagi orang yang tidak menyebabkan lemah dengan dibekam. Tentunya masing-masing orang berbeda-beda. Dia bisa melihat kadar dirinya. Sebagian setelah dibekam itu, waduh, lemes. Pianya makan banyak. Nah, kalau demikian, berarti makruh. Baginya berbekam. Ada juga di antara orang yang setelah dibekam, ya biasa-biasa aja. Enggak lemes, enggak lemah. Barakallahu fiikum. Berbeda keadaannya. Faisal termasuk yang mana? Kuat, insyaAllah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kita lihat keadaan diri kita. Tony termasuknya mana Tony? Belum pernah dibekam bahkan? Belum pernah dibekam. Kok bisa kuat nih? Kayaknya kuat. Barakallahu fiikum. Sehingga bisa lihat keadaan dirinya. Nah, tapi yang jelas, meninggalkan bekam bagi yang berpuasa ini lebih utama tentunya. Nah, khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan. Nah, walaupun tadi sifatnya boleh, ya, tapi bisa jadi khawatir menjadi lemah, bisa makruh hukumnya. Nah, sehingga ya, kalau bisa meninggalkannya di siang hari lebih utama. Mungkin saya pilih malam harinya. Ya, barakallahu fikum. Lanjutkan sedikit lagi. Wa fi makna al-hijama, dan semakna dengan bekam, ikhrajud dam bil fasd, mengeluarkan darah dengan cara fasad. Ya, tadi kalau fasad, mengeluarkannya itu ya dengan dari uratnya. Fasad. Ya. Pernah yang di fasdu, tahu kan fasdu? Nah, bisa di tangan, bisa di kaki. Wah, kalau misalkan di fasdu kadang-kadang darahnya itu bisa sampai apa? Sebaskom? Banyak yang jelas darahnya keluar. Ya, fasdu. Ini pun termasuk tibun nabawi. Bedanya yang dibekam, kalau dibekam mengeluarkan darah di kulit. Ya. Kalau fasad dari urat. Jadi, ya. Apa, pembuluh darah atau apa namanya? Pembuluh darah. Jadi, ini pun termasuk dari tibun nabawi. Biasanya lebih banyak darah yang keluar dibandingkan dengan bekam. Ya. Sehingga para ulama tadi sebutkan, ya, fasdu itu seperti bekam. Sehingga hukumnya pun kembali kepada hukum bekam yang saya sebutkan tadi. Kalau bisa menyebabkan lemah, berarti makruh. Kalau lemahnya bisa menyebabkan berbuka, lebih lagi makruhnya. Ya. Tapi kalau seandainya, nah, kuat, tidak menyebabkan lemah, maka boleh-boleh saja. Tapi, kehati-hatian tadi. Nah, tidak melakukannya di siang hari bulan Ramadan. Ini dalam bab kehati-hatian saja, bukan berarti tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'. Masalah fasdu tadi, saya sebutkan tadi pendapat yang kuat, tidak membatalkan puasa. Nah, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya itu membatalkan puasa. Ini yang dikuatkan oleh lajnah ad-daimah. Fasdu tidak membatalkan puasa. Ya. Walaupun pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan batal puasanya, dikiaskan dengan bekam. Dikarenakan Syaikhul Islam berpendapat bekam membatalkan puasa. Tapi yang rajih yang saya sebutkan tadi, tidak membatalkan puasa. Baik. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru', dan mengeluarkan darah min ajli tabarru', untuk memberikan kepada yang lainnya, donor darah. Ya. Ini pun sama pendapat yang kuat, donor darah ya, tidak membatalkan puasa. Nah, bahkan Syekh Al-Alamah Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, mereka berpendapat bahwasannya kalau banyak darah yang dikeluarkan, didonorkannya, membatalkan puasa. Mengkiaskan dengan bekam. Dikatakan mereka, saya sebutkan tadi, berpendapat bahwasannya bekam ini membatalkan puasa. Sehingga kalau darah yang dikeluarkannya untuk didonorkan banyak, batal puasanya. Tapi telah kita jelaskan yang rajih, pendapat yang kuat, bekam itu tidak membatalkan puasa. Sehingga donor darah pun bisa dikiaskan. Kalau dengan donor darah menyebabkan lemah, maka makruh. Nah, kalau lemahnya ini bisa mengakibatkan buka puasanya, lebih makruh lagi. Adapun kalau dengan donor darah dia masih kuat, puasanya tidak lemah, nah, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Amma khurujud dam bil jarah. Adapun keluar darah dikarenakan luka. Ya, jatuh misalkan terluka. Nah. Aw qal'id dars, atau tanggalnya gigi. Ya, copot giginya atau cabut giginya. Nah, awirur'af bala yadur, atau mimisan, keluar darah dari hidungnya, maka tidak memudaratkan. Kenapa? Li'annahu laysa bihijamah, dikatakan bukan hijamah. Ya, bukan bekam. Wala fi ma'naha, dan juga tidak semakna dengan bekam. Nah, jadi inti permasalahannya tentang hukum bekam. Ya. Sehingga yang lainnya bisa dikiaskan kepada bekam atau tidak dikiaskan kepada bekam. Kalau hukum asalnya bekam itu, kita sebutkan tadi yang kuat pendapatnya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau menyebabkan lemah bisa makruh, bertambah makruhnya. Kalau dengan lemahnya, mengakibatkan berbuka puasa. Nah, sehingga yang lainnya pun bisa dikiaskan. Pasdu, misalkan tadi. Nah, ya. Atau donor darah, dikiaskan kepadanya. Apalagi, nah, perkara-perkara yang beda keadaan dengan bekam. Ya, seperti tadi, terluka, nah, tanggal giginya, mimisan. Berarti jelas tidak membatalkan puasa. Nah, ini diantara pembatal-pembatal puasa. Tersisa 2 poin lagi. Atau 3 poin lagi. Kelima, keenam, dan ketujuh. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap ihwa yang sering banyak cerita yang mengandung kedustaan agar menarik simpatik orang lain dan banyak yang percaya dan mengikutinya? Barakallahu fikum. Nah, yang jelas dusta itu perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun hanya untuk bercanda. Nah, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wail alladhi yuhaddisu fayaqdib. Nah, liyudhika bihin nas. Celakalah bagi orang yang berbicara dia berdusta untuk ditertawakan oleh orang lain. Ya, membuat guyonan-guyonan yang mengandung kedustaan tujuannya supaya orang lain tertawa. Ini diancam dengan kecelakaan. Ya. Bahkan seseorang yang dia ya, dusta, kemudian terbiasa berdusta, akan dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kadzdzab. Ya. Rasulullah mengingatkan, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedustaan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Perbuatan dosa mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yaktib wa yataharal kadib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Seseorang dia berdusta dan terus berdusta. Ya. Maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab, pendusta. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang biasa berdusta dalam perkara yang kecil, biasanya dia pun akan berdusta pada perkara yang besar. Ya, sedikit demi sedikit, tetap. Nah, apalagi orang yang terbiasa berdusta pada perkara-perkara yang besar. Perkara yang kecil pun ya dianggap biasa untuk berdusta. Nah, sehingga jauhi sifat dusta. Inna sidqa tumanina wal kadiba riba. Rasul mengatakan sesungguhnya kejujuran itu menenangkan. Ya, tenang kita. Kalau kita jujur, tenang. Walaupun kadang-kadang sebagian orang mencaci maki kita dikarenakan kejujuran kita. Tapi kita tenang. Sementara dusta itu riba. Ya. Meragukan, membuat gelisah, membuat goncang hati kita. Nah, dan biasanya orang yang berdusta itu, kalau dia sudah berdusta, nah, supaya tidak ketahuan dustanya, akan menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang berikutnya. Terus dan terus. Ini bahaya berdusta. Sekali berdusta, dia akan berdusta dengan beberapa kedustaan yang lainnya. Untuk menutupi kedustaannya. Nah, ya. Sehingga, ya, kita saling menasihati dengan baik. Nah, dengan hikmah. Ya, diingatkan bahwasannya, ya, dusta itu tidak boleh walaupun hanya untuk bercanda atau perkara yang lain. Nah, ya, kita bantu saudara kita. Diingatkan dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi ada juga mungkin sebagian saudara kita yang mungkin masa lalunya kurang baik. Nah, dia biasa berdusta atau lain sebagainya. Dan dia berusaha untuk merubah dirinya. Nah, tapi kadang-kadang dikarenakan masa lalu tadi yang sudah lama dalam kedustaan dan sebagainya. Ya, dia ingin merubah, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang dia masih berdusta padanya. Ya, kita bantu. Ya, kita bantu untuk memperbaikinya. Nah, jangan langsung disikapi, dijauhi. Apalagi sebut, wah dia kadzab, pendusta. Tidak. Nah, kita bantu. Mungkin tadi, ya, masa lalunya suka berdusta atau lain sebagainya. Ya, sehingga kita bantu supaya terkikislah sifat tersebut. Nah, ya, barakallahu fikum. Nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya, kalau ada yang melakukan perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, apakah boleh lanjut makan dan melakukan hal yang lain seperti orang yang tidak puasa? Kalau dia sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, dikarenakan uzur, ya, baik safar ataupun sakit, ya maka boleh dia lanjutkan makan dan minumnya seperti orang yang tidak berpuasa. Nah, tapi kalau dia melakukannya, ya, tanpa ada udur, ya, tanpa ada udur, makan tanpa ada udur, atau buka puasa tanpa ada udur, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dikatakan ini merupakan dosa besar. Ya. Dikatakan Nabi SAW pernah melihat, nah, ketika Isra Mi'raj atau ketika mimpinya, nah, diperlihatkan seseorang yang dia digantung urat-urat kakinya, kemudian keluar darah dari rongga-rongga mulutnya. Nah, ditanya siapa mereka? Dijawab mereka adalah orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Nah, dosa besar. Ya. Kalau seorang sahabat lalu memilih tetap puasa, tapi dia jima dengan istrinya sehingga batal puasanya, apakah tersebut salah dan harus membayar kafarah? Wallahu alam, kalau seandainya dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia melakukan hubungan suami istri walaupun dalam safar, nah, ini khawatir masuk dalam hadis yang kita jelaskan kemarin. Dengan lafadznya, wa ana shaim, dalam keadaan aku berpuasa. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tinggalkan kecuali kalau dia telah berbuka terlebih dahulu, ya, sebelum melakukan hubungan suami istri tadi. Nah, ketika safarnya, maka telah dijelaskan. Nah, itu boleh-boleh saja. Dan tidak bayar kafarah. Tapi kewajibannya hanya mengqada saja. Ya. Tapi kalau sebab berbukanya bukan dikarenakan makan, minum dan sebagainya, tapi langsung maaf saya hubungan suami istri, khawatir masuk dalam hadis tadi. Dikatakan dalam hadis mengatakan, "Nah, wa ana shaim." Ya, aku mendatangi istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Puasa wajib, puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya tentang hadis seorang yang melakukan jima dengan istrinya, dia sebelumnya berpuasa walaupun sampai batal karena jima dengan istrinya. Kenapa dia bisa tidak sanggup berpuasa 2 bulan? Bukankah dia sebelumnya bisa berpuasa? Kalau ada. Ya. Demikian hadisnya. Ya. Beda buat puasa 1 bulan dengan puasa 2 bulan. Ya. Nah, bisa jadi orang yang kuat puasa 1 bulan, kalau 2 bulan tidak kuat. Nah, bisa jadi dikatakan faktor usia mungkin, atau memiliki penyakit atau lain sebagainya. Nah, yang jelas dalam hadisnya disebutkan dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut lagi. Nah, ya. Usah kita pertanyakan kenapa, asalkan dia berpuasa, kenapa tidak sanggup berpuasa sama 2 bulan. Ya, jelas sebutkan hadisnya dia tidak mampu. Apapun sebabnya, wallahu a'lam, apakah usia ataukah yang lainnya. Nah, Puan Ustaz mau bertanya, apabila sudah dilakukan sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid, apa boleh melakukan sholat malam tahajud? Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, sudah witir ya di masjid sholat tarawih, malamnya bangun ya sholat tahajud, silakan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sholat witir lagi. Dikatakan sama dengan la witroni fi laila, tidak boleh witir dalam dua witir dalam 1 malam. Ya. Silakan, mau berapapun. Bangun malam, sholat tahajud, bisa 2 rakaat, siapa yang dia kendaki? Terserah, silakan. Akan tapi yang afdol tadi, yang utama Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Adapun kalau boleh, boleh, silakan. Ya. Boleh setelah 11 rakaat misalkannya sekarang di masjid dan berjamaah, sholat tarawih, tutup dengan witir. Malam, ingin sholat lagi, bangun, boleh-boleh saya silakan sholat. Ya. Ada larangan. Nah, silakan sholat. Tapi yang afdol tadi, Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Dan juga ingat, kalau dia sholat lagi, jangan ditutup dengan witir lagi. Kenapa? Dikatakan sebelumnya sudah witir. Kalau dia menutup dengan witir lagi, berarti 2 kali witir dalam 1 malam. Rasulullah melarangnya, la witroni fi laila. Tidak boleh 2 kali witir dalam sholat 1 malam. Nah, apa yang bertanya Ustaz, bagaimana jika yang batal puasa bertahun-tahun karena haid sampai sekarang belum bisa qada dengan tidak ada udzur? Apakah masih bisa diqada jumlah puasa yang batal selama bertahun-tahun? Jazakumullah khair. Dalam sebulan haid biasanya berapa hari? 7 hari, 6 hari kan ya, yang normalnya. Nah, ya. Itu termasuk hutang puasa. Ya. Sehingga ya, hendaknya dia membayarnya. Wallahu a'lam. Ya. Apalagi tadi tidak ada udzur. Nah, maka hendaklah dia membayarnya. Ya, tinggal dihitung aja. Dalam kosannya 3 tahun. Ya. Dalam setahunnya misalkan 3 tahun. Dalam tahun pertama 7. Kali 3 aja 21. Ya. Tinggal dibayar. Ya, supaya apa menenangkan dirinya dan juga melepaskan tanggungan dan hutangnya dari puasa tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, biasanya Anda kuat setelah bekam tidak terasa apapun. Tapi terakhir Anda bekam menjadi lemas sekali selama 2 hari baru badan jadi biasa. Lalu ini Anda akan hijamah pada bulan Ramadan di malam setelah iftar. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena takutnya besoknya setelah hijamah jadi lemas lagi. Barakallahu fiikum. Tadi kalau seandainya dia khawatir ya, dengan hijamah membuat lemas baik ketika itu ataupun setelahnya, maka yang utama dihindari. Ya. Mungkin nantilah hijamahnya setelah Id. Ya, kecuali kalau dia sangat butuh sekali untuk hijamah. Ya mungkin ada penyakit yang dengan hijamah ini dia merasa enak dan sebagainya. Butuh sekali untuk hijamah, ya maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau bisa diakhirkan nanti pas bulan Syawal misalkan, lebih baik. Kalau dia melihat kadar dirinya setelah hijamah itu, wah 2 hari lemas terus nih. Pengennya makan dan sebagainya. Nah, maka dihindari. Wallahu'alam. Ustaz mohon bimbingan terkait hukum berwudu di kamar mandi. Jazakallahu khair. Boleh-boleh saja wudu di kamar mandi atau di tempat khusus wudu. Tapi tentunya ketika wudu di kamar mandi, ketika dia masuk WC atau kamar mandi baca doa. Nah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubus wal khaba'is. Ya. Dan ketika di kamar mandi dia tidak berzikir, ya, walaupun mengucapkan bismillah ketika hendak wudunya. Dan pendapat yang kuat membaca bismillah ketika hendak wudu hukumnya adalah sunnah, bukan syarat, bukan kewajiban. Ya. Tetapi ketika kondisinya di kamar mandi atau di WC, nah, maka dia tidak membacanya. Wallahu a'lam. Nah, begitu pun doa setelah wudu. Ya. Ini baca ketika dia keluar dari kamar mandi atau WC tersebut. Wallahu a'lam. Ia bertanya, waktu akikah pada hari yang ketujuh belum bisa. Apa masih bisa di waktu lain? Jika kita sudah dewasa, apa boleh akikah untuk dia sendiri dikarenakan orang tua kita tidak mampu? Akikah yang afdolnya di hari yang ketujuh. Nah, di yang ketujuh, ya, ini afdolnya, utamanya. Dalam artian, walaupun sudah lewat hari yang ketujuh, boleh-boleh saja kalau dia mampunya di hari setelahnya atau di hari yang ke-14, walaupun sebagian ulama menyebutkan dengan kelipatannya. Nah, kalau mampu dari yang ke-7, kalau tidak mampu dari yang ke-14, kalau tidak mampu dari yang ke-21, dan sebagainya. Nah, ya. Yang jelas, kalau dia tidak bisa di hari yang ke-7, boleh di hari yang lain yang dia mampu. Nah, apakah boleh mengakikahi diri sendiri? Khilaf di antara para ulama, sebagian mensahihkan hadis di mana bisa Allah SWT mengakikahi diri sendiri. Ya, kalau hadis ini sahih, berarti boleh mengakikahi diri sendiri. Tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Nah, dan mereka berpendapat, akikah itu ya kewajiban atau bukan kewajiban, sifatnya tanggungan orang tua. Nah, tanggungan orang tua. Ya, kepada anak-anak yang masih dalam tanggungannya. Ataupun kalau sudah dewasa, sudah menikah, kita sudah punya anak lagi. Nah, maka tidak mengakikahi diri sendiri. Ya. Kecuali tadi, bagi yang berpendapat, hadis itu sahih, berarti boleh mengakikahi diri sendiri. Silap dengan para ulama. Allahu'alam bisawab. Ada sisa pertanyaan lagi, mungkin insyaAllah nanti kita jawab pada pertemuan yang lain. Wa ilaha alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.